Ustaz Khalid. Di sudut orang ini ada terukta bagi orang ini. Kalau orang yang seperti ini, ya, kalau kentutnya ada kentut yang tidak bisa ditahan terus dan sehingga menyebabkan dia apa keluar dari waktu sholat nanti. Jadi saya berikan ini ya ukuran. Kan ada namanya kentut itu yang kalau pasti ya, tiap rukuk pasti keluar, kan gitu. Setiap tiup pasti keluar. Nah, kalau seperti ini keadaannya pasti, maka tak kal dia mau sholat, dia baru dia saja kemudian sholat. Kalau kentut keluar dia saja tetap lanjutkan sholat sampai selesai dan dianggap sholat insya Allah Taala. Ya. Karena ini penyakit. Penyakit. Tetapi kalau kentutnya itu bisa diatur, ya, cuma kadang saja ya, kentut, tapi bisa dia tahan, maka dia tahan. Ini sebabnya kenapa bisa berpenyakit seperti ini, karena terlalu dilofkan. Ya. Kentutnya terlalu dilofkan, terlalu banyak diberikan fasilitas. Akhirnya, ya. Pengarang buku yang bermanhaj salaf, ana lupa namanya, mengatakan bahwa bila demikian maka orang tersebut berwudu ya, pada waktu sholat dan juga kentut di dalam sholat maka dia tidak mengulangi sholatnya ya, beliau berdalil dengan surah Al-Baqarah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini yang saya jawab tadi. Ini apa hukumnya memejamkan mata pada sholat dengan alasan lebih khusyuk ya, dengan alasan lebih khusyuk. Saya kira ada hadis yang larang tentang menjamkan mata ini. Saya sekarang lupa hadisnya, tapi hadisnya insya Allah ta'ala adalah hadis yang sahih. Dan kalau dia menjamkan mata ya, kita katakan akhirnya buka matanya. Adapun kalau alasan lebih khusyuk, maka ini bisa membawa beberapa perkara yang tidak baik nanti akibatnya. Ya, tapi kita tidak mengatakan perkara itu adalah satu hal yang haram dan lain-lain. Nah, apakah boleh membaca doa istiftah dengan menggabung antara Allahu Akbar Kathira sampai Wafila dengan wajah tuwajihya ya, seperti yang sering diajarkan di sekolah-sekolah? Enggak, kalau membaca doa istiftah itu dibaca satu-satu. Ya dibaca satu-satu. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak dinukil bahwasanya beliau menggabung antara doa-doa tersebut. Kemudian pada saat menjadi imam, apakah semua bacaan yang makna aku diganti lafadznya menjadi kami dalam doa ini ya? Ya. Ini asal kenapa dia mengatakan aku harus diganti kami? Ya, asalnya saya kira pernah ada suatu hadis yang mengatakan bahwasanya siapa yang menjadi imam kemudian tidak mendoakan makmumnya maka sungguh dia telah berkhianat. Ya. Saya kira dia mengetahui hadis ini sehingga kata aku diganti kami semua, ampunilah kami untuk semuanya maksudnya. Tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Tapi hadis itu adalah hadis palsu. Ya. Maka dia pakai aku, pakai kami, silahkan. Ya. Apakah sholat diulang ketika selesai salam? Tetapi kalau dia ingin mendoakan saudaranya, yang dia memakai kata kami, mendoakan saudaranya, itu adalah perkara yang sangat terpuji. Apakah sholat diulang ketika selesai salam, baru diketahui bahwa aurat kelihatan? Ya. Tidak diulang. Apa hukumnya membaca doa setelah sholat dan mengangkat tangan dan mengangkat kedua tangan? Ini saya sudah katakan tadi ya tentang membaca doa bahwasanya tidak ada dalil tentang membaca doa atau berdoa sedikit. Doa selain bahasa Arab dilarang, bagaimana kita berdoa? Nah, tersebut sangat dibutuhkan untuk apa? Kami. Ya banyak, kan banyak cara yang lain. Ya, dia punya waktu-waktu mustajab antara adzan dan qomat, kemudian antara ini salat lain. Ya, banyak cara. Sebab kalau ditanya seperti ini saya katakan apa menghidupkan supaya dibilang boleh pakai bahasa Indonesia. Ya. Apa kamu dihalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, katanya bolehkah menutup mata ketika berdiri pak memandang? Ya maksudnya pertanyaan ini boleh atau tidak? Kalau boleh sih boleh saja. Ya. Cuman yang kita, apa yang saya jelaskan tadi, bahwa afdalnya dia memandang. Ya. Bagaimana? Tapi kalau dia berdiri dan mempunyai keyakinan lain-lain, makanya kita bisa pastikan tentang tidak bolehnya. Ya. Kadang ada yang melakukan tersebut mempunyai keyakinan. Bagaimana orang yang ketiga tasyahud baru menunjuk ketika membaca syahadat? Ya. Itu dilakukan oleh beberapa orang masyarakat atau kebanyakan dari masyarakat, dan tidak yang ada ya, ketika beliau duduk meletakkan tangan kanannya di atas pahanya dan tangan kiri di atas pahanya, maka beliau menunjuk dan berdoa dengannya. Disebutkan. Bagaimana hukum salat berjamaah di rumah? Ya. Kalau wanita ya tidak ada masalah salat berjamaah di rumah. Tapi kalau laki-laki, wajib atas dia untuk salat berjamaah, merupakan kewajiban, dan menunggalkannya adalah dosa besar. Meninggalkan sholat berjamaah di masjid adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam. Ya, waktu itu dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, saya keluar melihat rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan sholat dan saya bakar rumah-rumah mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah perkara yang sangat ditekankan dan kewajiban yang sangat besar. Bayangkan Ibnu Ummi Maktum datang kepada beliau, ya, dengan berbagai udur. Ya. Matanya buta, kemudian tidak ada yang menuntun dia ke masjid, kemudian jalannya rumahnya lewat hutan, ya, takut binatang buas. Ini tidak ada penuntunnya. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta dispensasi untuk sholat di rumah. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ya, kamu mendapatkan keringanan. Sudah. Dapat udur. Kala beranjak mau pergi, dipanggil lagi. Tapi kamu dengar salat. Dianggap mudah oleh sebagian dari kita. Ya, dan sungguh itu adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan tujuh ayat yang diulang-ulang. Ini saya bilang kalau kita mengulas tentang hal ini akan panjang masalahnya. Memang karena perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bagaimana hukum membaca amin bagi makmum bila imam tidak membaca amin? Dia tetap dia bertakmim dengan hadis yang lain. Ya, hadis yang lain itu menyatakan apabila telah sampai kalian ghairul maghdubi waladdallin faqulu amin, maka katakanlah amin. Dan tidak dikaitkan dengan imam. Bolehkah berdoa dengan doa yang berasal dari Al-Qur'an setelah berlindung dari empat perkara, yakni sebelum salam? Sebelum salam. Kata Allah Ta'ala. Apakah seseorang yang meninggalkan hal-hal yang wajib dalam sholat harus disahwi? Ya, harus disahwi. Dalil bahwasanya sholat pada tasyahud pertama tidak ada. Ya, dalilnya karena tidak ada dalil yang menunjukkan adanya tasyahud, adanya selawat. Jadi dalilnya kenapa tidak ada tasyahud atau tidak ada selawat pada tasyahud pertama, dalilnya adalah karena tidak ada dalil yang menunjukkan adanya selawat pada tasyahud pertama. Ya. Tadi dikatakan bahwa berdoa hendaknyalah berbahasa Arab. Kenal Quran asalnya bahasa Arab, lalu bagaimana dengan orang yang tidak paham bahasa Arab? Kemudian berdoa yang adapun di luar sholat, ya, maka tidak ada perkara. Anda mau atau mau berdoa dengan bahasa saja tidak ada masalah. Mau pakai bahasa burung, mau pakai bahasa planet dan seterusnya. Yang penting kita dalam bahasa bisa apa berdoa dengannya. Ya. Bagaimana penjelasan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa i'tidal dilakukan dengan posisi tangan kembali pada posisi semula? Apakah pada semula pada hadis itu, hadis tersebut, apakah posisi sebelum takbiratul ihram? Ini saya katakan tadi tentang hal ini mengandung dua makna ini. Bisa dipahami itu, bisa dipahami ini. Dalam hal ini lalu kita menjadi makmum yang masbuk karena saat imamnya tasyahud akhir, apakah kita sebagai makmum harus duduk tawarruk? Ini sudah jawab ya. bagaimana cara sholat di atas kendaraan? Ya, kalau sholatnya sholat wajib, maka kendaraan ini berbeda-beda kan? Ada kendaraan motor, ada mobil. Ya. Kalau motor dan mobil yang tidak ada kemungkinan untuk sholat berdiri, maka dia berhenti kemudian turun sholat. Kalau sholat wajib. Ya. Kalau dia bisa, berhenti. Ya. Tetapi kalau dia naik mobil, nah ini sebelum kita lanjut. Kemudian kalau dia bisa berdiri, ya, maka dia sholat berdiri, walaupun dia harus kendaraan. Seperti di pesawat misalnya, ya, atau di kapal laut. Ya. Kalau pesawat itu walaupun goyang-goyang gini ada, cari tempat-tempat kosong itu bisa sholat berdiri. Ya, ada tempat luas bisa sholat di situ, taruh hijab bisa sholat. Ya, dilihat apa dipandang oleh orang, saya ikutin aja. Kan begitu. Yang jelas, kewajibannya adalah sholat berdiri. Ya. Kalau dia tidak mampu, ya, dalam keadaan, dalam artian, dia misalnya naik kendaraan umum, ya, dan mobilnya ini nggak bisa diajak kompromi, mau jalan terus dia. Ya, jalan terus. Nah, maka di sini dilihat, kalau dia bisa, bisa turun di jalan untuk sholat, kan bisa kan? Ya. Sudah dah, daripada tidak sholat, jadi saya turun aja sholat. Ya. Nanti kalau itu gampang, bayar lagi dah. Ya. Daripada sholatnya terlantar, kan begitu harusnya. Orang muslim berpikir. Tetapi kalau dalam keadaan darurat sama sekali, tidak ada mobil kecuali mobil itu aja, satu-satunya. Ya. Harus sampai. Kemudian kalau dia tidak sholat, dia harus mobil ketinggalan waktu sholat. Nah, maka di sini boleh dia sholat duduk. Kira gitu, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jelaskan balai haid. Terus bagaimana cara mengqada salat. Adapun wanita yang baru bersih dari haid, maka cara salatnya tentunya yang diinginkan di sini apa, bagaimana salat yang dia tinggal. Nah, adapun salat yang tertentu waktu, maka kita tidak perlu untuk diqada, tidak ada qada. Nah, tetapi dalam salat-salat yang masih memungkinkan untuk diqada, seperti kalau dia bersih misalnya di waktu asar, ini masih memungkinkan untuk menjamak antara salat duhur, dari salat duhur dan asar. Kalau sudah masuk waktu maghrib, tidak perlu lagi mengqada salat asar, salat duhur, tidak. Dua salat maghrib sudah. Nah, jadi pada salat-salat yang dimungkinkan untuk dijamak, ya, dia menjamak. Nah, apa hukumnya memakai sangkok dan isbal dalam salat maupun di luar salat? Adapun memakai sangkok tidak ada masalah, bukan perkara adat, misalnya masalah adat. Cuman imamah juga adalah adat. Imamah adalah adat. Cuma bedanya, kalau songkok ini adalah adat Indonesia, kalau imamah adalah adat orang Arab yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan imamah, kalau seorang melakukannya karena mencontoh Nabi, maka dia mendapat pahala. Jadi kalau songkok enggak, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya, tidak menghantui songkok. Nah, adapun isbal, isbal menurunkan kain melewati noda kaki adalah perkara yang diharamkan di dalam salat, di dalam salat maupun di luar salat, merupakan dosa besar. Jilbab, di antara tangan pada saat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya boleh saja, enggak ada larangan. Ya sama aja kalau saya pakai gamis ini panjang, kemudian menutupi pergelangan tangan saya. Apakah harus dibuka, disingsing dulu kemudian meletakkannya? Enggak. Boleh. apakah boleh ada kain di atas dahi? Satu penyokong bentuk ibadah, maka tidak ada masalah. Kemudian sajadah tersebut tidak terdapat dalamnya gambar-gambar atau kaligrafi yang memalingkan dan perhatian seorang yang sholat, ya, maka itu adalah perkara yang dibolehkan. Tetapi kalau sepanjang keluar dari itu, maka harus ditinggalkan. Bagaimana kalau kita meyakini bahwa kunut subuh secara rutin adalah bid'ah, tetapi kalau kita makmum di belakang imam yang sunat kunut subuh dalam waktu yang lama, lebih dari satu minggu, apakah ikut atau tidak? Yang tetap tidak ikut. Tidak ikut kunut. Maksudnya di sini tidak ikut apa ini? Tidak ikut sholat? Atau tidak ikut angkat tangan? Tidak ikut membaca kunut? Tidak mengaminkan gitu? Ya. Kalau tidak ikut sholat itu salah total. Ya. Harus ikut sholat walaupun dia melaksanakan kunut, ikut sholat saja. Kalau dia kunut ya harus. Nah, apakah sunnah ketika imam selesai salam, karena ini hampir terjadi di mana-mana? Iya, dalam saya lupa sekarang hadis siapa, Bukhari Muslim, dan juga kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang beliau selepas salat tidak berbalik ke makmum, tetapi diam sejenak, ya, atau berbalik diam sejenak. Itu bagaimana dalam hadis Ummi Salamah riwayat Imam Bukhari? Apakah ada hadis yang menjelaskan tentang bolehnya imam diam beberapa saat setelah membaca Al-Fatihah untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah? Adapun kalau diam untuk memberikan kesempatan kepada makmum, maka ini bisa tergolong perkara bid'ah. Diamnya imam setelah baca Al-Fatihah itu karena ketentuannya Nabi, beliau kadang diam sejenak. Ya, bukan karena membiarkan orang baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu di mana saja mau dibaca, silahkan. Tetapi tadi saya katakan dianjurkan mencari tempat-tempat yang imam itu dalam keadaan diam gitu, supaya dia bisa mendapatkan keutamaan menjalankan perintah Nabi. Ya, tidak terlalu apa ketika mengatakan jangan membaca di belakang imam, begitu maksudnya. Lalu bagaimana jika Fatihahnya makmum belum selesai sedangkan imam sudah membaca surah, dia harus menyok walaupun dia lagi membaca surah? Bilakah kita lupa dalam salat lalu sahwi, bila kita lupa dalam sholat lalu sahwi, lupa karena dia lupa atau karena dia ragu? Dan lupa ini kadang dia lupa sehingga kurang, dan kadang dia lupa akhirnya lebih. Dipahami? Jadi sini ada tiga keadaan: menambah, kemudian ragu, kemudian mengurangi. Kemudian mengurangi. Pada seluruh keadaan ini disyariatkan untuk sujud sahwi. Ya, saya menjawab sesuai dengan pertanyaan ya. Kalau masalah-masalah yang tidak ditanyakan saya tidak jawab. Bacaan sujud sahwi. Adapun bacaan sujud sahwi seperti baca biasa. Ya, dalam sholat biasa. Betulkah bahwa tersenyum dalam... Seingat saya di dalam hadis Jabir, yang itu mempunyai hukum marfu dengan sanad yang sahih, menganggap bahwa itu adalah membatalkan sholat. Tertawa ya, tertawa membatalkan sholat. Kalau tersenyum, ya, kalau tersenyum, mungkin adalah apa? Iya, kadang bisa membatalkan sholat kalau hal tersebut bisa dikategorikan sebagai tertawa. Jika kita merasa ada sisa-sisa makanan dalam mulut pada saat sholat, haruskah dikeluarkan? Ya harus dikeluarkan. Ya, jangan sampai hal tersebut menyibukkan dia dari sholatnya. Kemudian menyebabkan dia digolongkan orang-orang yang makan di dalam sholat. Apabila dia dianggap sebagai orang makan, karena dia sudah makan, kemudian dia makan-makan, maka ini membatalkan sholat. gerakan apa saja yang dapat membatalkan sholat. Misalnya memperbaiki letak sarung. Nah, kalau memperbaiki letak sarung dalam sholat, ya kalau sarungnya tersebut memang jatuh sehingga membuka auratnya, maka boleh saja diperbaiki sesuai dengan keperluan, dan itu tidak membatalkan sholat. Apakah boleh wanita apakah orang yang masbuk boleh menjadi imam? Ya, dalam artian dia masbuk, kemudian datang kepadanya orang ikut sholat bersamanya. Boleh saja, enggak ada larangan. Hah? Kalau sama-sama masbuk enggak boleh. Kalau sama-sama masbuk, setiap dari orang yang masbuk menyempurnakan sholatnya. Ini permasalahannya, ada orang masbuk, datang orang baru mau sholat. Nah, dia ikut sama masbuk ini. Ini boleh enggak si masbuk ini sekarang jadi imam? Jawabannya boleh. Dalilnya apa? Umum adillah tentang keutamaan sholat berjamaah. Dan itu adalah fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Bagaimana jika ada makmum yang menyelisihi imam? Misalnya bersedekat, sudah punya, ini saya jawab. Jika berjamaah salat, saat salat jahar, imam menjaharkan bacaannya, tetapi tidak jelas terdengar oleh makmum, apakah makmum tetap diam atau membaca sendiri Al-Fatihah dan surah? Kalau membaca Al-Fatihah, tetap membaca Al-Fatihah. Tapi kalau dia enggak dengar imamnya baca Al-Fatihah, dia kira-kira, nah, ini mungkin sudah selesai baca Al-Fatihah ini. Nah, dia baca. Itu. Adapun surah, dia tidak membaca surah, tetap diam. Untuk salat yang tidak dijaharkan, kadang imam terlalu cepat rukuk, melakukan gerakan salat selanjutnya. Ya, padahal makmum belum menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Apa yang mesti dilakukan imam, lakukan makmum? Ini sebenarnya kalau masalah ini, ya, saya sendiri belum pernah merasakan ada kesulitan, ya, orang-orang yang sholat cepat seperti itu. Dan sholat cepat seperti itu, tapi bisa diimbangi, ya, bisa diimbangi. Dia baca cepat, ya. Kan kita tahu istiftah kan sunnah, toh? Iya. Kalau kita baca istiftah, dua istiftah, kita baca, kemudian baca juga Al-Fatihah, ketinggalan. Tinggalkan istiftah, baca Al-Fatihah saja. Langsung. Paham ya? Saya baca Al-Fatihah, tidak usah baca surah pendek. Kemudian sudah baca Al-Fatihah, dia sujud, ya, ikut sujud. Ikut imam. Ikut apa? Ikut rukuk. Rukuk, baca satu dikir saja. Satu kali, subhanallah, syukur. Adapun kalau cepatnya dan lainnya, yang penting kita menjaga posisi sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insyaAllah ta'ala sholatnya telah tepat. Ya. Sebab kalau apa namanya mengalami kejadian yang seperti ini bukan terjadi pada antum-antum saja, saya juga pernah mengalaminya. Cuman bisa hanya bisa melakukan gerakan lain di luar gerakan sholat. Apakah sholatnya batal? Misalnya mengangkat wajah karena gatal. Ya, kalau gerakannya sedikit seperti itu, insya Allah enggak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dia bergerak banyak sehingga menyibukkan dia dari sholat, ini bisa membatalkan sholatnya. Bagaimana cara sholat di atas mobil bagi musafir? Ya, adapun saya tadi terangkan bahwasanya kalau sama sekali, setelah saya rinci kan tadi, hanya lewat saya rinci dan diingat rinciannya. Nah, kalau misalnya sudah sampai rinciannya kepada darurat dan boleh dia sholat di atas mobil sambil duduk, maka caranya dia sholat bertakbir dengan takbir yang biasa, cuma perbedaannya dalam waktu sujud dan rukuk saja. Ya, dia rukuk, apa? Dia sujud, hendaknya lah lebih rendah daripada rukuknya. Diberendah daripada rukunya, itu saja. Ataupun yang lainnya, ya, di posisi kaki tentunya karena dia adalah dalam keadaan apa? Dalam keadaan duduk. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, boleh dibaca berapa kali? Berapa kali saja boleh. Apakah imam juga membaca Rabbana walakal hamd? Iya, imam juga membaca. Tapi ya, imam juga membaca. Nah, boleh kami ikuti imam, tapi imam tersebut tidak menggunakan sutroh, tidak menggunakan sutroh. Ya, kalau misalnya dalam sholat berjamaah imamnya tidak menggunakan sutra, sudah ikut sholat berjamaah, ikut saja, tidak ada masalah. Ya. Sebab sutra kita adalah sutra imam. Apa sutra kita adalah imam. Ya. Adapun kalau imamnya lagi sholat, ada satu orang lagi sholat terus mau ikut sama dia, maka ambil dulu sutra, taruh depannya, kemudian sholat. Gitu. Sampai di mana batasan mengikuti imam? Apakah sampai salam saja atau sampai selesai dikir? Ya, sampai salam saja tentunya. Karena ini harus mengikuti imam itu dalam sholat. Apakah bacaan pada rakaat ketiga dibaca dalam hati atau dipelankan? Bacaan pada rakaat ketiga. Adapun membaca di dalam sholat ceria, itu kalau dikatakan tidak dijaharkan, bukan artinya dibaca dalam hati. Tetapi dia dilafadzkan, ini lidah bergerak melafadzkannya, tetapi tidak terdengar, itu maksudnya. Bukan artinya diam, mulutnya tidak berbicara, tidak kumat kami, ya. Tapi tetap, pelafadzan itu ada, tetapi tidak terdengar. Demikian maksudnya. Adapun kalau dalam hati itu bukan membaca namanya. Itu bukan membaca, tetapi merenung. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tadi dijelaskan bahwasanya boleh diletakkan di mana saja, di atas dada, di atas perut, atau di atas pusat. Bagaimana dengan orang yang meletakkan tangannya di atas perut sebelah kiri? Apa ada tuntunannya, dalilnya? Ya, tentang hal itu saya katakan tadi umum, yang mau ditaruh di mana saja, yang jelas dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Mau agak ke kiri sedikit, agak ke kanan sedikit, terserah. Ya, yang jelas, apa? Tidak menyibukkan dia dari sholatnya. Nah, kemudian, apakah diperbolehkan untuk menolak orang yang hendak ikut sholat di belakang kita, berhubung karena sholat kita, apa? Sholat yang kita kerjakan adalah sholat sunnah. Dan kalau tidak, boleh bagaimana cara menolaknya? Tidak usah ditolak, biar dia ikut sholat. Ya. Biar dia ikut sholat. Kita niatnya sholat sunnah, dia niatnya ikut sholat wajib. Ya, dia mendapatkan sesuai dengan niatnya, kita mendapatkan sesuai dengan niat kita. Saya pernah mendengar hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, lalu Aisyah datang mengetuk pintu. Lalu Rasulullah mengatakannya padahal dia sedang sholat. Setelah membuka pintu, Rasulullah melanjutkan sholatnya. Apakah hadis di atas sahih? Saya kira kejadiannya bukan pada Aisyah. Ada saya yang tidak ingat, tapi insyaAllah ta'ala hadisnya itu sahih. Nah. Apakah surah-surah yang dibaca dalam sholat harus berdasarkan urutan juz? Harus berdasarkan urutan juz? Apa perkara ini kalau mau, apa dari saya sendiri ya, itu sebagian para ulama mengatakan makruh ya, mengatakan hal tersebut makruh kalau membaca tidak berurutan ya, dia membaca dari akhir juz 30 terus rakaat kedua pindah ke juz 29, akhirnya 29 baru 30 gitu berurut. Jadi dia membaca Al-Baqarah kemudian Ali Imran begitu. Sebagian para ulama menganggap makruh kalau enggak berurutan. Tapi untuk saat ini karena apa namanya? Saya sendiri belum menemukan dalil yang tegas melarang hal tersebut. Kalau misalnya ada, maka hal itu cuma menunjukkan makruhnya. Ya, tidak menunjukkan larangan secara mutlak. Bagaimana hukum menutup mata dalam salat? Insyaallah ya. Bagaimana hukum salat duha? Apakah merupakan sunnah yang sering dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya, ad-duha, jadi para sahabat kisahkan mungkin cuma satu kali ya. Cuman beliau di dalam hadis beliau itu menyatakan akan sunnahnya mengerjakan hal tersebut secara terus menerus. Maka kaul beliau, ucapan beliau itu lebih didahulukan ya, lebih didahulukan dan bisa dipegang insyaallah ta'ala dan diamalkan sebagai sunnah. Banyak banyak orang yang rajin sholat. Ini kok banyak sholat duha di sini. Ada apa di sini, tanyakan. Saya takut, ya, kadang ada pertanyaan-pertanyaan pada hari-hari sebelumnya, beberapa orang ustaz memberikan jawaban, kemudian karena tidak puas, akhirnya tanya lagi ke sini. Ini bentuk-bentuk apa gejala-gejala yang tidak baik sebenarnya, dan perlu kita menjaga adab di dalam menuntut ilmu sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Banyak orang yang rajin salat tetapi suka berbohong, mencuri dan lain-lain. Apakah menyebabkan, apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Bukankah salat itu mencegah dari yang mungkar? Ya. Yang menyebabkan seperti itu, ya, karena tidak menghayati makna dari salat atau tujuan dari salat, ya, sehingga terjadilah hal-hal yang seperti itu. Itu mungkin sebabnya, Allah taala alam. Safar. Apakah ada batasan-batasan jarak waktu sehingga seorang dapat mengqasar salatnya pada saat safar? Kalau masalah jarak waktu, ya, jarak waktu tentunya orang-orang yang safar itu berbeda-beda tujuannya dan niatnya dan keadaannya. Ada orang yang melaksanakan safar di suatu tempat yang dia bisa memperhitungkan berapa hari di tempat itu. Dan ada seorang yang safar ke suatu tempat tidak mengetahui sampai kapan dia berada di tempat itu. Ya, yang jelas mau menyelesaikan urusannya. Dipahami? Nah, pada keadaan yang kedua, orang yang safar dan tidak mengetahui kapan